السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Mudah-mudahan kita dapat menamatkan kitab ini sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, qala al-matin wa huwa al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Bab ihtirami asma'illah taala wa taghyir al-ism li ajli dhalik. Qala 'an Abi Shuraih radhiyallahu 'an annahu kana yukna Abul al-Hakam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. Rawahu Abu Dawud wa ghayruhu. Bab tentang memuliakan, pemuliaan terhadap nama-nama Allah dan mengubah nama demi memuliakan nama Allah Jalla wa Ala. Dari Abu Syurih radhiyallahu an bahwa annahu kana yukna Abul Hakam. Annahu kana yukna Abul Hakam. Dulu beliau dipanggil sebagai Abul Hakam. Sebagai Abul Hakam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakam artinya yang menetapkan suatu ketetapan hukum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah lah yang Maha Hukum dan kepadanya lah hukum itu kembali. Beliau pun menjelaskan sebab beliau diberikan kunyah Abul Hakam dan bahwa itu bukan dari pribadi beliau. Beliau menyebutkan bahwa kaumku pernah berselisih dalam sesuatu. Mereka pun datang kepadaku, kemudian aku memutuskan suatu hukum di antara mereka. Faradhiya kilal fariqain. Maka mereka pun menerima keputusan yang aku putuskan di antara mereka. Sehingga mereka menamakanku sebagai Abul Hakam. Namun perlu diperhatikan di sini agar kita memahami sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah nama beliau, dan ini adalah inti dari istidlal dengan hadis tersebut bahwa ia diberikan nama Abul Hakam, dipanggil Abul Hakam bukan karena sekedar dia memiliki anak yang bernama Hakam, tetapi karena mereka menilai beliau itu orang yang selalu atau sering tepat di dalam memberikan suatu hukum. Nah, ini mengandung penyerupaan dengan Allah Jalla wa'ala yang Maha Hukum. Ya. Andai kata kunyah beliau memang Abul Hakam karena beliau memiliki anak yang bernama Hakam, atau memang beliau memiliki nama Abul Hakam bukan karena beliau dianggap sebagai orang yang tepat di dalam memutuskan suatu hukum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengubahnya. Kemudian beliau pun bersabda, ma ahsana hadza, betapa bagusnya ini. Nabi memuji beliau bisa mendamaikan kaum beliau yang sedah yang berselisih dengan suatu keputusan yang beliau putuskan. Kemudian Nabi bertanya, famalaka min alwalad, berapa jumlah anakmu? Beliau pun menjawab, anakku ada tiga, Syurih, Muslim dan Abdullah. Kemudian Nabi bertanya, siapakah yang paling besar di antara mereka? Beliau pun menjawab, Syurih. Maka Nabi pun bersabda, fa anta Abu Syurih, maka engkau Abu Kusyurih, bukan Abu Hakam. Karena Hakam bukan nama anakmu. Nama anakmu adalah Syurih, Muslim dan Abdullah. Dan yang paling besarnya adalah Abu Syurih. Maka tepat ya engkau diberi kunyah Abu Syurih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ma'na hadis di atas secara global adalah istankara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadha sahabi takannihi bi Abi al-Hakam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari sahabat yang mulia ini karena ia diberikan kunyah gelar Abu al-Hakam, pemilik atau yang pandai di dalam memberikan suatu hukum. Li'anna al-hakama min asma'illah, karena al-hakam salah satu dari nama Allah Jalla wa'ala. Ya. Sehingga ketika dipanggil Abu al-Hakam, ini mengesankan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam At-Tamhid, Abu'llah. Ya, Abu al-Hakam mengesankan maknanya adalah Abu'llah, karena hakam adalah salah satu dari nama Allah Jalla wa'ala. Wa asma'ullah yajibu ihtiramuha, dan nama Allah itu wajib dimuliakan. Di antara cara memuliakannya adalah tidak memberikan kandungannya kepada selain Allah Jalla wa Ala. Ingat, di antara bentuk memuliakan atau bentuk memuliakan nama Allah di antaranya adalah dengan tidak menamakan selain Allah dengan nama-nama yang itu khusus untuk Allah. Contohnya Allah, ya, Ar-Rahman, Al-Jabbar, ya, Al-Mutakabbir, ya, ya. Ini adalah nama-nama yang tidak boleh diberikan kepada siapapun walaupun sekedar nama tanpa meyakini kandungan yang sama untuk selainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada nama-nama yang dia tidak khusus untuk Allah, boleh diberikan kepada selain Allah. Ya. Contohnya Ar-Rahim, ya, Al-Malik. Akan tetapi tidak boleh seorang meyakininya karena kandungan, ya, nama tersebut ada pada selain Allah Jalla wa'ala, seperti pada Allah Jalla wa'ala. Apabila nama tersebut diberikan kepada selain Allah karena kandungan yang ada pada nama tersebut ada pada diri seseorang, maka dianjurkan untuk diubah agar tidak ada sisi penyerupaan dengan Allah Jalla wa'ala terkait kandungan nama tersebut, seperti Al-Hakam. Hakam adalah salah satu dari nama Allah, tetapi bukan nama yang khusus untuk Allah Jalla wa'ala. Dalam artian, boleh diberikan kepada selain Allah sekadar nama. Tetapi tatkala kandungan hakam yang maha hukum, yang maha adil, maha tepat hukumnya, itu kandungannya itu diyakini atau diberikan kepada orang yang dinamakan dengannya, maka hendaknya dirubah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah Abu al-Hakam, kunyah sahabat yang mulia ini Abu al-Hakam. Ya. Kenapa? Karena dia diberikan gelar dengan Abu al-Hakam bukan karena itu sebagai kunyahnya. Bukan karena ada anak yang bernama Hakam, tetapi karena ia dianggap sebagai orang yang lihai dan pandai di dalam menetapkan suatu hukum. Nah. Qala fa bayyana lahu sahabi sabab hadhihi takniyah. Sahabat yang mulia ini pun menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab beliau diberikan gelar demikian. Wa annahu kana yuslihu baina qaumihi wa yuhillu mashakilahum bima yurdi al-mutanazi'in. Bahwa dahulunya beliau sering mendamaikan kaumnya dan menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara mereka dengan suatu keputusan yang diterima oleh dua kelompok yang bertikai. Fastahsana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal 'amala duna takniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuji dan menegaskan bahwa sikap beliau tersebut adalah sikap yang mulia, yang bagus, suka mendamaikan manusia. Akan tetapi Nabi kecualikan gelar yang diberikan kepada beliau, yaitu Abu al-Hakam, karena kandungannya ya memiliki penyerupaan dengan Allah Jalla wa'ala. Walidhalika ghayaraha, oleh karena ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubahnya. Fakannahu bi akbari auladih, Nabi memberikan kunyah untuk beliau dengan nama anaknya yang paling tua, yaitu Syurih. Maka beliau Abu Syurih. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullahu ta'ala ma yustafadu min al-hadis, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis. Fihi tahrimu imtihani asma'illahi ta'ala wal man'u mimma yuhimu adam ihtiramiha katakanni bi Abil Hakam wa nahwihi. Hadis ini menerangkan kepada kita haramnya merendahkan menghina nama-nama Allah Jalla wa'ala. Dan larangan dari nama-nama atau memberikan nama kepada selain Allah dengan nama yang mengesankan tidak memuliakan nama Allah. Seperti menggelarkan seseorang dengan Abul Hakam karena ia pandai berhukum. Ya, bukan karena ada nama anaknya, ada anak-anaknya yang bernama Hakam dan semisal dengannya. Ini hal yang penting untuk perhatikan, ya. Oleh karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan kritikan terhadap ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sahibul matan, di akhir matan beliau menyebutkan bahwa memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, dengan mengubah nama walaupun ia tidak bermaksud maknanya. Ini terlalu umum maknanya. Bahkan Syekh menyebutkan bahwa kalau seorang menamakan selain Allah dengan nama yang itu bukan nama khusus untuk Allah dan dia tidak bermaksud maknanya itu ada pada selain Allah, maka tidak mengapa. Yeah. Berbeda dengan nama yang memang khusus untuk Allah seperti Allah, Ar-Rahman, Rabbul Alamin dan semisal dengannya. Adapun nama-nama Allah yang itu bukan nama khusus untuk Allah Jalla wa'ala, maka tidak mengapa diberikan kepada selain Allah selama tidak mengesankan penghinaan terhadap nama Allah atau karena anggapan orang tersebut ya, tepat dengan kandungan nama tersebut, ya. Dinamakan karena ia memiliki sifat yang ada pada kandungan makna nama tersebut seperti Abdul Hakam di sini. Oleh karenanya di kalangan para sahabat dahulu ada yang bernama Hakam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengubahnya karena memang itu namanya. Dia dipanggil Hakam karena memang dari kecil sudah dinamakan Hakam, bukan karena ia dikenal sebagai orang yang pandai memutuskan suatu hukum dan mendamaikan manusia. Disebutkan oleh para ulama bahwa di antara para sahabat Nabi yang bernama Hakam adalah Hakam Ibnu Al-Harith As-Sulami, Hakam Ibn Sa'id Ibn Al-As, Hakam bin Abdullah Al-Thaqafi dan selain mereka. Dapat dilihat dalam kitab Al-Isabah, kitab yang membahas nama-nama para sahabat Nabi SAW, karya Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada di antara para sahabat yang bernama Hakim. Hakim salah satu dari nama Allah Jalla wa'ala, dan Nabi SAW benarkan beliau tidak mengubahnya. Kenapa? Karena memang dia dipanggil Hakim karena itu adalah namanya, bukan karena dia pandai hikmah sehingga diberikan gelar Hakim, ya. Seperti sahabat yang bernama Hakim bin Hizam, ya. Seperti sahabat yang bernama Hakim bin Haris At-Ta'ifi, Hakim bin Taliq Al-Umawi dan selain mereka, ya. Dapat dilihat dalam kitab Al-Isabah, ya, pada nama Hakim, ya, karya al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala, asani faedah yang kedua adalah annal hukm min asma'illah, bahwa al-Hakam merupakan nama Allah Jalla wa Ala. Dan Allah Jalla wa'ala, dan hukum Allah terbagi menjadi dua, ya. Hukum kauni yang berkaitan pengaturan dengan alam semesta, penciptaan dan kehendak, ya, dalam mengatur alam semesta ini. Yang kedua adalah hukum syar'i. Hukum syar'i. Baik, qala, yang ketiga, jawazu sulhi wa tahakumi ila man yuslihu lil qadha'i wa illam yakun qadhiyan wa annahu yulzimu hukmahu. Bolehnya mendamaikan di antara manusia. Bahkan ini bukan sesuatu yang boleh, ya, tetapi ini sesuatu yang diperintahkan, dianjurkan. Allah Jalla wa'ala berfirman, wasulhu khair, dan perdamaian itu adalah kebaikan. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bin sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan mereka kecuali yang di dalamnya ada perintah untuk bersedekah, perintah kepada hal yang ma'ruf dan mendamaikan di antara manusia. Apabila seseorang tidak mampu mendamaikan di antara manusia yang sedang berselisih, maka setidaknya dia menutup mulutnya, ya. Jangan menjadi pengadu domba di antara mereka. Karena ada di antara mereka manusia yang buruk karakternya, yang hina sifatnya. Tatkala ia mengetahui ada di antara manusia yang berselisih, yang sedang, yang tidak cocok, yang itu merupakan dinamika kehidupan anak Adam. Habil dan Qabil, ya, pernah clash, ya, di antara mereka, para sahabat, ya. Itu ada dinamika anak Adam. Tetapi ada di antara manusia yang dia memang berperangan syaitan. Setiap kali dia melihat manusia sedang berselisih, seorang ustaz dengan ustaz, murid dengan murid, ustaz dengan jamaahnya, istri seorang suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, sahabat dengan sahabatnya, jangankan mendamaikan di antara mereka, dia justru memperkeruhkan perselisihan di antara mereka dengan mengadu domba di antara mereka. Hendaknya orang yang memiliki sifat seperti ini takut kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata qattat aynamam. Sungguh pengadu domba itu tidak akan masuk syurga. Dan mengadu domba adalah sifatnya orang-orang Yahudi, Nasara dan kaum syirikin yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, hammazim masya'im binamim. Dan namimah, mengadu domba di antara manusia, adalah sebab mayoritas manusia disiksa di alam kubur. Sebagaimana yang ditunjuk oleh hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Karena pentingnya perdamaian di antara manusia, di dalam Islam seseorang itu dibolehkan dusta demi mendamaikan di antara manusia. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, lam asma'ahu yurakhis fi syai'in ta'anil kadhib illa fi thalath. Aku belum pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan dusta kecuali dalam hal, dalam tiga hal. Yang pertama, dalam perang. Dia kayak utus pasukannya cuma 30 orang, kemudian di telegram dia bilang, saya telah mengirim pasukan 6,000 orang. Al-harbu khida', karena peperangan itu adalah tipu muslihat. Yang kedua, hadithul rajula imra'atah atau hadithul marah zawiha. Ya, percakapan di antara pasangan suami istri demi mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah di antara mereka. Contohnya misalkan seorang istri berkata kepada suaminya, ya, di mataku tidak ada laki-laki yang lebih ganteng darimu. Ini kan lebay. Enggak mungkin dong suaminya terganteng di dunia ini, ya. Nah, atau sebaliknya, si istri, si suami menyatakan, ya, belum ada wanita yang lebih cantik di mataku, ya. Ini kan tidak mungkin, ya, masakanmu masakan yang terenak, ya, di dunia, ya. Ini tidak mengapa di dalam Islam. Yang ketiga, Nabi menyatakan au islahin bainan nas, dalam mendamaikan di antara manusia. Ya, ya fulan, ada salam dari si Alan. Ya, padahal enggak ada. Dari Alan, ya, si Alan itu suka muji antum, dia sayang mantum, dia masya Allah. Ya, padahal enggak ada. Demi mendamaikan di antara mereka yang sedang bertikai. Ya, walaupun ada di antara ulama yang menerangkan bahwa dimaksud dusta dalam hadis ini adalah tauriah. Namun para ulama yang lainnya, di antara Syekh Albani menegaskan bukan tauriah. Karena kalau tauriah, ya, itu tidak hanya dibolehkan dalam tiga hal ini. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Ini menerangkan kepada kita pentingnya melakukan perdamaian di antara manusia. Dan anak ingatkan diri anak sendiri dan antum semua salafiyin dan salafiyat yang anak cintai karena Allah Jalla wa'ala. Ini nasihat untuk setiap muslim dan muslimah untuk berhati-hati dan menjauhi setiap orang yang suka mengadu domba. Ya, terkadang orang yang suka mengadu domba itu datang dengan air wajah meminta nasihat. Hah? Datang dengan air wajah meminta fatwa. Datang dengan air wajah bertanya. Bahkan dia terkadang adalah murid kita sendiri. Ya, yang masya Allah, yang rajin ibadah, yang rajin belajar, ya, atau sahabatnya, atau keluarganya. Hendaknya kita berhati-hati. Ya, sebagian ulama salaf ketika ada orang yang datang kepadanya, ya, menyatakan, ya Syekh, fulan mengatakan tentangmu demikian dan demikian. Maka Syekh, ulama tersebut menjawab, apakah syaitan tidak memiliki orang lain yang bisa dia utus untuk merusakkan diriku selain kamu? Ya, itu ucapan yang cukup tajam. Sesekali bagus untuk kita praktek. Kita ucapkan ucapan yang seperti ini. Kalau datang orang kepada kita dan ia tahu kita sedang bersilih-silih dengan seseorang, kemudian dia ingin mengadu domba, ya, menyatakan si fulan mengatakan tamu demikian-demikian. Ya, katakan seperti itu sesekali. Penting itu, ya. Sepertinya syaitan tidak mendapatkan orang lain untuk ia utus kepadaku untuk merusakkan diriku selain engkau. Allahul musta'an. Karena memang ada di antara manusia yang seperti itu. Dan walillahilham, Allah maha hikmah dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Ketetapan Allah Jalla wa'ala, setiap pengadu domba itu tersingkap keadaannya. Pengadu domba itu dimanapun ada. Di masa para nabi ada, di tengah-tengah lingkungan para sahabat ada, dari orang-orang munafik, ya. Di tengah-tengah majlis para ulama pun ada. Ya, dan itu kita saksikan sendiri. Yang mengadu domba antara seorang syekh dengan syekh yang lainnya, apalagi di Indonesia, banyak sekali, ya. Ya, bahkan di majlis-majlis ustaz itu ada pengadu domba antara seorang ustaz dengan ustaz yang lainnya. Orang-orang terdekat ustaz dengan ustaz terdekat yang dengan ustaz yang lainnya. Hendaknya seorang itu berhati-hati, ya. Hendaknya seorang itu berhati-hati dan walillahilham, Allah Maha Hikmah, Allah Maha Penyayang. Ya, tiada satu pun pengadu domba di suatu lingkungan melainkan dalam berjalan waktu. Dengan berjalan waktu tersingkap keadaannya, diketahui oleh orang-orang yang telah ia adu domba di antara mereka. Maka hendaknya kita takut kepada Allah Jalla wa'ala dan berhati-hati dari orang yang seperti ini. Seperti waspadanya kita terhadap dukun, ya, tukang sihir. Karena Nabi telah menyamakan namimah dengan sihir karena memiliki sisi kesamaan dalam merusakkan hubungan di antara manusia. Wattahakum ila man yuslihu lil qadha. Bolehnya menjadikan orang yang bisa menetapkan suatu ketetapan atau mendamaikan perselisihan di antara manusia dijadikan sebagai sumber atau rujukan di dalam mengambil suatu ketetapan tatkala ia diketahui memang tepat untuk dijadikan pendamai atau pemutus suatu keputusan walaupun dia bukan qadhi dan hukumnya ya diterima oleh orang yang berhukum kepadanya namun dengan syarat tidak menyelisihi hukum Allah Jalla wa'ala. Karena para ulama menyebutkan kaidah bahwa wasulhu khair, perdamaian itu baik dengan syarat ma lam yuhallil harama wa lam yuharrim halala, selama tidak menghalalkan hal yang haram dan tidak mengharamkan hal yang halal. Yang keempat kata beliau, annahu yukanna ar-rajulu bi akbari banih, bahwa kunyah seseorang itu hukum asalnya dengan nama anaknya yang paling tua. Ya, dengan nama anaknya yang paling tua. Ya. Tidak boleh dia atau tidak tepat seseorang mengkunyahkan dirinya dengan ya nama anak yang paling ia cintai, yang paling dekat dengannya, ya. Tidak boleh. Ini bisa mengakibatkan kecemburuan di antara anak-anaknya. Ya, hukum asalnya seseorang itu diberikan nama di kunyah dengan nama anaknya. Kunyah itu maksud dira bi ab au um, yang diawali dengan ab atau um, Abul Jahal, ya. Ini kunyah, Abu Lahab, ini kunyah, ya. Baik. Abu Abdullah. Enggak mesti punya pesantren besar ya baru boleh panggil Abu, ya. Jangan ya mengkapling-kaplingkan kunyah, ya. Jangan ya mengklaim ya sebagian gelar tidak boleh diberikan kecuali kepada orang-orang tertentu sementara gelar tersebut gelar yang dianjurkan dalam Islam setiap orang menggelarkan dirinya dengannya ya atau minimal boleh seperti kunyah. Sebagian para ulama menyebutkan itu sesuatu yang dianjurkan. Nabi telah memanggil beberapa sahabat Nabi yang sahabat yang kecil yang masih anak-anak yang belum baligh dengan kunyah ya Aba Umair, saudara Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang nangis karena seekor burung yang dia miliki telah mati. Nabi memanggilnya ya Aba Umair, ya Aisyah kita dipanggil dengan Ummu Abdillah pada beliau masih kecil ya dan belum punya anak ya. Demikian juga para sahabat yang lainnya. Jadi panggilan Abu itu tidak harus sudah punya pesantren banyak ya, sudah punya murid ribuan ya, dan enggak usah keliru, enggak usah marah, enggak usah cemburu, apalagi baper ya. Ya marah karena banyak orang sekarang dipanggil Abu, Abu, Abu, Abu, sedangkan belajarnya cuma bentar, belajarnya enggak diketahui di mana. Emangnya Abu itu milik orang-orang yang punya pesantren banyak gitu. Kalimat Abu itu harus ya untuk orang-orang yang punya murid yang banyak begitu. Ya. Allahul musta'an. Namun para ulama menyatakan ya, jika seorang menamakan dirinya kunyah mengkunyahkan dirinya dengan salah satu dari nama anaknya yang bukan paling tua ini tidak mengapa ya. Dan itu banyak didapatkan di dalam kunyah ulama hadis. Ya, barang siapa yang membaca biografi para ulama hadis maka ia akan mendapatkannya. Nah, akan tetapi hukum asalnya dengan nama anak yang paling tua. Ya. Seperti orang Aceh, Hayati Fulan. Ini makunyah kan? Hayati Muhammad. Yang maksudnya Abu Muhammad. Sama. Cuma bahasa Aceh, Yah, Yah Muhammad. Hakati Yah Muhammad. Hakayati Aisyah. Ya. Ya maksudnya Abu Aisyah, Abu Muhammad. Syekhna Muhammad Al-Imam, ya, anak yang paling tua beliau Abdul Rahman. Tapi dipanggil kunyah beliau Abu Nasr. Ya, anak beliau yang tidaklah paling tua ya. Bahkan yang paling kecil mungkin. Ya. Ya. Wallahu musta'an. Wallahu a'lam. Yang kelimat masyru'iyyatu taqdimil kabir. Anjuran agama untuk mengutamakan yang lebih tua. Dalam penamaan kunyah pun hendaknya yang tua lebih dimuliakan. Dan banyak fikih dalam Islam yang orang yang lebih tua umurnya dan ilmunya hendaknya lebih diutamakan daripada orang yang lain. Sehingga sebagian ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menerangkan fikih salam, mereka menyebutkan bahwa ketika kita berjalan ramai, maka hendaknya kita biarkan orang yang paling tua ilmunya atau umurnya di antara kita yang memberikan salam kepada orang lain. Kan di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan, ya, orang yang ramai memberikan salam, afwan, orang yang satu orang memberikan salam kepada orang yang ramai, ya kan? Orang yang sedang berjalan kepada orang yang sedang duduk, orang yang berkendaraan kepada orang yang di bawah kendaraan. Nah, ketika kita berjalan ramai, hendaknya yang muda tidak mendahului yang tua di dalam memberikan salam. Demikian pula dalam memberikan menjawab salam. Misalkan kita sedang duduk ramai ini, kita beberapa orang sedang duduk, kemudian ada orang datang memberikan salam, maka adabnya kita tunggu dulu. Kita biarkan orang yang paling senior dari antara kita dalam ilmu atau umur menjawabnya. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan tidak sah, belum cukup, ya, salam yang dibalas untuk orang yang memberikannya, tetapi yang membalasnya adalah orang yang termuda di antara mereka. Sedangkan yang memberikan salam tersebut bertujuan kepada orang yang tertua, yang paling berilmu di tengah-tengah mereka. Naam. Kemudian kata beliau, yang keenam, masyru'iyyatu taghyiril ismi ghairil munasibi ila ismin munasib. Anjuran memberikan mengubah nama yang kurang tepat maknanya, ya, kepada nama yang lebih tepat dari sisi arti, ya, kandungan, karena nama merupakan doa. Dan nama yang ada di dunia ini adalah nama yang akan dipanggil nanti tatkala ruhnya itu dicabut dan dibawa ke langit. Maka nama itu merupakan simbol kemuliaan, ya, seseorang. Maka hendaknya seorang menamakan dirinya dengan nama-nama yang mulia. Hanya saja kita sekarang agak sulit ya untuk mengubah nama, harus naik sidang, ribet ya. Ya, tidak mesti dia mengubah KTP-nya, tidak harus dia mengubah kakaknya, ya, cukup dengan mengubah panggilannya sehari-hari. Misalkan punya nama, kita terkadang melihat ada orang dinamakan dengan nama-nama Allah yang tidak boleh selain Allah diberikan nama dengannya. Ya kan? Ada yang namanya Allah, ya. Ya, ada yang namanya Abdun Nabi, mengandung kesyirikan. Ini harus diubah. Ya, kalau sudah kesyirikan, ya, atau mengandung pelanggaran agama yang luar biasa, maka walaupun harus naik sidang, hendaknya itu ia lakukan. Ya, misalkan namanya hamba Nabi, namanya Allah, hendaknya dia naik sidang walaupun ribet, insyaallah Allah akan memudahkan urusannya. Ya. Tapi kalau ada nama-nama yang mungkin kurang indah tetapi tidak mengandung kesyirikan, ya, sedangkan naik sidang agak ribet, ya, mungkin cukup dia mengubah panggilan sehari-hari. Baik, bab berikutnya, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi wal qur'ani aw ar-rasul. Bab hukum memperolok-olok. Atau sebelum kita masuk ke bab ini, kita bacakan dulu satu perayaan yang telah masuk agar kajian tidak terlalu tegang, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Beberapa waktu lalu dosen Ana menjelaskan kepada kami tentang toleransi. Lalu menjelaskan kisah beliau dengan temannya yang non-muslim, di mana temannya ini mengajak dia untuk jalan-jalan di hari Ahad, hari ibadahnya, temannya yang non-Muslim. Lalu dosen ana yang Muslim ini bilang, kita jalan-jalannya setelah kamu ibadah saja. Setelah menceritakan kisah tersebut, beliau bilang ke kami, begitulah kita seharusnya, saling menasihatkan. Ini termasuk pembatal Islam kah? Ustaz, mengingat bahwa hakikat Islam adalah terserah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Baik. Yang pertama, pengalaman pribadi bukanlah standar hukum di dalam Islam. Ya. Yeah. Bahkan dia sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai standar. Karena karakter manusia itu beraneka ragam. Yeah. Bagi sebagian orang mungkin hal yang seperti itu dianggap keluhuran akhlak, ya, kemuliaan akhlak. Tetapi bagi sebagian yang lain mungkin itu tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam kita dianjurkan untuk menjadikan orang-orang yang saleh dari kalangan kaum mukminin sebagai teman kita. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita pentingnya menjadikan orang saleh sebagai teman kita dan menjauhi orang-orang yang tidak saleh walaupun dia mukmin, sesuatu yang sudah dimaklumi, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wa tabahawa wa kana amruhu furtan wa yawma ya'udhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adhallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khanula. Dan dalil-dalil lainnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang insyaAllah ya, telah dimaklumi oleh keumuman kaum muslimin. Adapun orang kafir, maka kita hanya tidak dilarang ya, untuk bersikap adil kepadanya. Kita dianjurkan untuk bersikap adil, berbuat baik, tidak boleh menzaliminya. Ya. Namun, tidak dibenarkan seorang menjadikannya sebagai teman dan sahabatnya. Karena itu akan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Nah, Nabi yang paling beriman, yang paling hikmah, yang paling mulia akhlaknya, beliau dan para sahabatnya tidak menjadikan orang kafir sebagai sahabat, ya, teman jalan-jalan atau teman duduk. Walaupun di dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya, kita melarang kita berbuat zalim kepada mereka. Allah Jalla wa'ala telah menyatakan, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari daerah-daerah kalian. Ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Adapun apakah sikap orang di atas sebagai pembatal Islam? Wallahu a'lam bishawab. Yang ana pahami ini bukan pembatal Islam. Ya, karena dia bukan membenarkannya, tetapi dia menyatakan, ya, setelah kamu beribadah dengan bahasa Indonesianya, ya, menjalankan ibadah orang tersebut, karena dia merupakan kafir zimmi, ya, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin yang dilindungi hak-haknya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan selain beliau disebutkan bahwa mendatangi ya, orang-orang ahlul kitab yang mengundang beliau. Ya, di sebagian asar disebutkan, ya, masuk ke dalam tempat ibadah mereka, ya, karena memenuhi panggilan mereka bukan untuk membenarkan agama mereka, tetapi sebagai pemberian hak kepada mereka yang merupakan masyarakat yang wajib dilindungi. Nah, ya, namun nasihat-nasihat di atas tadi telah menerangkan kepada kita agar seorang menjadikan teman yang saleh, ya, sebagai temannya. Wallahu a'lam bishawab. Namun hal-hal yang seperti ini lebih baik seorang jauhi. Ya, dia bisa mengatakan yang lain, ya, kita jalan-jalannya satu jam lagi aja, ya. Ya. Dan kita tahu dia akan melakukan ibadah, ya, karena dengan kita melakukan mengucapkan kalimat seperti di atas ini mengesankan seakan-akan dia dibenarkan, ya, atas ibadah kesyirikan yang ia lakukan tersebut. Allah musta'an. Pertanyaan dari saudara kita Tufail Al-Akbar. Bismillah, afwan Ustaz, lari dari tema. Yeah. Bagaimana hukum menyembunyikan atau merahasiakan ilmu dari orang yang kerja instalasi komputer juga, misalnya instalasi aplikasi tertentu dan sejenisnya, sementara kami mendapatkan rezeki dari ilmu ini, jazakallahu khairan, tidak mengapa selama bukan ilmu agama. Ya, yang tidak boleh disembunyikan adalah ilmu agama. Ya. Wa idh akhadna al-mithaqa من الذين أوتوا الميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. Dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari ulama ahlul Yahudi dan Nasara, ya, agar mereka menjelaskan agama Allah dan tidak menyembunyikannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an syai'in aw 'an 'ilmin fakatamahu uljima bihi finnar. Barang siapa yang ditanyakan tentang ilmu agama kemudian dia menyembunyikannya, ya, menyembunyikannya karena khawatir, ya, nanti popularitasnya akan hilang, ya, akan dituduh sesat, dia akan dituduh ustaz yang ekstrim, padahal dia tahu hukum Allah yang sesungguhnya, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Adapun ilmu dunia, maka seorang tidak mengapa menyembunyikan sebagian maklumat yang ia ketahui, yang makna maklumat tersebut, ya, merupakan, ya, sumber, ya, ekonominya dengan izin Allahu Jalla wa Ala. Dan seorang tidak boleh mencela orang lain dengan sesuatu yang dia tidak melanggar agama, ya. Karena Anda melihat sebagian ikhwan yang menyindir-nyindir saudara, yang enggak usah pelit, ya, dengan ilmu bisnisnya, rezeki itu dari Allah lo. Betul, dia sekolah itu lumayan. Coba lo yang kuliah, ya, menghabiskan uang, ya, yang luar biasa, S1, S2, dan S3, ya, tiba-tiba pengetahuan dan penelitian Anda dicuri oleh orang lain, tersinggung enggak? Tersinggung, ya kan? Ya, nambarakallahu fik. Nah, apakah itu termasuk tindakan yang tidak mempercayai rezeki dari Allah? Tentunya tidak. Ya, selama dia meyakini rezeki semata-mata dari Allah Jalla wa'ala, tetapi dia tidak menyembunyikannya, ya, karena dia menganggap ini sesuatu yang telah ia pelajari, dan ini pun berkaitan dengan dunia, bahkan dia boleh menjualnya kepada orang lain, ya, mengajarkan dengan dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ya. Walaupun tentunya kalau dia menyampaikannya kepada orang lain itu akan jauh lebih mulia. Apabila orang lain mendapatkan suatu kebaikan dunia dan dia adalah penyebabnya, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya terkala hambanya tersebut menolong saudaranya. Man naffasa 'an mu'min qurbatan min qurabid dunya naffasa Allahu 'anhu qurbatan min qurabil akhirah. Barang siapa yang melepaskan kegentingan dunia, ya, kesusahan di dunia ini dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan dari kesusahan akhirat. Wa man yasara ma'saran yasarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang berkesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan itu bagian dari sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malu muslimin min sadaqah." Harta seorang itu tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Naam. Qala bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah aw al-Qur'an aw ar-Rasul. Bab hukum orang yang memperolok-olok sesuatu yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, Al-Qur'an, ataukah memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qaulillahi ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan firman Allah jalla wa ala, apabila engkau bertanya kepada mereka, kenapa mereka melontarkan ucapan-ucapan yang mengandung penghinaan terhadap Nabi dan para sahabatnya, ketika mereka mengucapkan bahwa tiada orang yang lebih rakus dan lebih pengecut ketika bertemu dengan musuh daripada Muhammad dan para sahabatnya. Tatkala ucapan tersebut diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian mereka mencari-cari alasan bahwa alasannya bahwa mereka mengucapkannya untuk bercanda. Ya, dalam rangka bercanda, bukan serius menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wala in sa'altahum man khalaq, wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab." Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, tujuan kami hanya bersunda gurau, bercanda. Ya. Maka Allah katakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Maka katakanlah kepada mereka, dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya, kalian memperolok-oloknya, kalian bermain-main. Ya, dalam ayat berikutnya Allah katakan, "Laqad kafartum ba'da imanikum." Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memperolok-olok Allah, nama Allah, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembatal Islam, walaupun dengan konteks bercanda. Ya. Dia bercanda, dalam candaannya tersebut, ya dia memperolok-olok Allah, memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok Rasulullah, memperolok-olok malaikat Allah jalla wa'ala. Dengan konteks bercanda, ingin menghibur para pemirsa seperti yang dilakukan oleh sebagian komedi yang semoga Allah memberikan hidayahnya kepada mereka. Ya. Ini adalah pembatal Islam. Dan ini salah satu dari pembatal Islam yang seringkali dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan tanpa mereka sadari ataukah dengan sadar, ini adalah sebagai pembatal Islam. Sebab yang membuat mereka melakukan pembatal Islam ini rata-rata karena secuil dari dunia yang hina ini. Ini menerangkan kepada kita benarnya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Di masa yang penuh fitnah itu, mudah sekali seseorang itu murtad. Di pagi hari dia masih mukmin, di sore harinya dia sudah kafir. Ada pula yang di sore harinya dia masih mukmin, di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil daripada dunia ini. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahallahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ya. Atau pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, insyaallah kita selesaikan sebelum datang bulan Ramadan. Adapun kajian kita ba'da maghrib, khusus kajian ana setelah sebagaimana yang telah kita sampaikan, mulai dari hari ini ditiadakan sampai Ramadan ya, karena kita berada di bulan Syaban ya. Kajian pada maghrib mungkin sebagian kita sedang buka puasa ya, sehingga mepet waktunya untuk buka puasa ya. Dan bulan Syaban adalah sebuah bulan yang kita dianjurkan memperbanyak puasa. Bahkan Nabi SAW disebutkan oleh ibunda kita dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa beliau belum pernah berpuasa di sebuah bulan sebanyak puasa beliau di bulan Syaban. Puasa yang beliau lakukan di bulan Syaban seperti seakan-akan sebulan penuh ya. Hanya beberapa hari saja yang beliau tidak berpuasa. Nah, berikut ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Tertutup, Mam. Zoom ya. Bisa buka chat tadi? Hah? Oh, baik, baik. Ya, buka aja situ. Baik, ada pertanyaan telah masuk. Bismillah, semoga Allah selalu merahmati Ustaz sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Walaki bimithlih. Izin Ustaz, ana pernah diangkat anak oleh paman secara ikrar tanpa persidangan dan lain-lain, dari kelas 4 sampai bekerja dan menikah ikut keluarga paman dan memanggilnya bapak dan ibu kepada keduanya. Namun karena paman kurang berkenan jika ana dekat dan bakti dengan ibu kandung ana, ya, dan sangat marah dan alasan menyakiti perasaan paman, akhirnya paman pun memutuskan agar ana tidak lagi memanggilnya bapa dan ibu. Akhirnya ana keluar dari rumah paman. Jangan digerak-gerakkan dulu. Akhirnya ana keluar dari rumah paman dengan kecewa dan tidak lagi berhubungan dengan mereka sejak 2019 yang lalu. Salahkah ana jika memilih orang tua ana dan tidak lagi kembali ke keluarga paman? Jika ana harus kembali ke keluarga paman, hati ana merasa sangat terluka dan takut melukai hati paman sekeluarga. Salahkah ana tidak menghubunginya selama itu, Ustaz? Apa yang harus ana lakukan jika ana menjelaskan posisi ana sebagai anak kandung dan ponakan? Baik, barakallahu fik. Ya, perlu diketahui bahwa tidak ada istilah anak angkat di dalam Islam. Di awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat Usamah bin Zaid atau Zaid bin Harithah sebagai anak angkat beliau. Sehingga sebagian orang membinkan Zaid kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi Zaid bin Muhammad. Maka turunlah ayat Allah Jalla wa'ala di awal surat Al-Ahzab. Udu'uhum li'aba'ihim fa'illam ta'alamu aba'ahum fa'ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggillah mereka, binkanlah mereka kepada ayah-ayah mereka sendiri. Dan kalau kalian tidak tahu siapa ayah mereka, maka panggillah dia sebagai saudaraku atau sebagai budak, kalau dia seorang budak. Itu lebih adil di sisi Allah Jalla wa'ala. La junaha alaikum fima akhtatum walakin ma ta'ammadat bihi qulubukum. Allah tidak akan memperkarakan kalian atas pelanggaran agama yang kalian lakukan karena tidak adanya ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang diangkat sebagai anak angkat oleh pamannya, maka hendaknya dia ketahui bahwa anak pamannya itu tidak mahram baginya, bukan mahram, ya. Dan tidak menjadikan dia mahram buat istri pamannya kalau dia seorang laki-laki, ya. Ya, istri paman bukan mahram baginya dan dia bukan mahram bagi pamannya kalau dia seorang laki-laki. Dan anak-anak pamannya adalah sepupu dia, dan sepupu dalam Islam bukan mahram, boleh dinikahi, ya, dan menikahinya, dan tidak boleh berjabat tangan dengan mereka. Ini hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua, seseorang sebaik apapun pamannya, tetap dia harus memilih orang tuanya, ya. Jangankan dengan paman, perbandingan ibu dengan bapak saja, hak ibu itu 3 kali lipat dibandingkan hak seorang ayah. Maka sudah benar sikap saudara penanya, dia lebih memilih ibunya daripada pamannya tatkala dia harus memilih, ya. Apabila pamannya itu marah dan tidak mau ia kembali kepada ibunya dan berbakti kepada mereka, ini tidak boleh. Bahkan di dalam Islam, seorang itu andai kata dia harus menceraikan istrinya demi berbakti kepada orang tuanya, apabila istrinya tersebut adalah sebab dia durhaka kepada mereka, dianjurkan dia untuk menceraikannya demi berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi di sini ada satu hal yang keliru, yaitu memutuskan hubungan dengan paman, karena paman masih ada hubungan rahim dengan kita, masih hubungan darah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, ya. Kalau kita berkata tapi mereka bersikap jelek dengan kita, itulah silaturahim yang sesungguhnya. Tatkala seorang mampu menyambung silaturahim dengan kerabatnya yang bersikap, ya, tidak baik terhadap dirinya. Adapun bersilaturahim dengan anggota keluarga, kerabat yang mereka menyambung silaturahim mereka dengan kita, semua orang juga bisa melakukannya. Dalam hadis yang sahih, dalam as-sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Penyambung silaturahim yang sesungguhnya itu bukanlah orang yang membalas silaturahim orang lain kepadanya. Tetapi penyambung silaturahim itu adalah man wasala rahimaha idza qutiat rahimuhu wasalaha, adalah orang yang menyambung silaturahimnya yang diputuskan oleh orang lain. 6. Lakukan hubungan komunikasi silaturahim dengan mereka, ya, baik dengan penelponan, dengan surat, mengirimkan hadiah, memberikan salam, atau mengunjungi mereka. Barakallahu fiik. Siapa ada yang lain? Baik. Ya, jika Ana menjelaskan posisi Ana sebagai anak kandung dan ponakan, paman Ana sangat keras hatinya, tidak mau diterima dan seakan Ana menggurunya. Sampaikan, tetap disampaikan. Karena ini hukum Islam ya. Harus disampaikan dengan ilmiah dan hikmah. Ya, mungkin kalau diterangkan secara langsung, biasanya yang namanya orang tua sulit menerimanya karena dia merasa anaknya tersebut telah menggurunya. Dia bisa mengirim artikel-artikel ilmiah, dia bisa mengirimkan video-video ilmiah dalam hal ini, yang insya Allah Ta'ala akan lebih mudah diterima oleh mereka. Ya, harus menegakkan hujjah. Ya, karena hati nurani seorang muslim akan menerima penjelasan yang ilmiah dan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lambat laun insya Allah dia akan menerimanya. Ya, paling tidak dia telah meyakininya sebagai kebenaran. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Adapun orang lain menerimanya ataukah tidak, maka itu ya, bukan pertimbangan dalam berdakwah. Ya. Kalau itu adalah pertimbangan dalam dakwah, sungguh Nabi tidak akan mengajak para pamannya untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Sungguh tergores hati mereka tatkala Nabi menyesatkan agama mereka, ya kan? Tatkala Nabi menyatakan barang siapa yang mati di luar Islam maka dia akan kekal dalam neraka, sedangkan Abu Thalib merawat Nabi dari kecil, ya kan? Menikahkan Nabi, menjaga Nabi, tetapi tetap disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu bentuk amanah yang Allah bebankan di antara kita, ya, melaksanakan amanah yang Allah bebankan di atas pundak kita, dan itu adalah bentuk kasih sayang kita yang sesungguhnya kepada orang yang kita cintai. Na'am barakallahu fik. Masih ada yang lain? Silakan. Baik, pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz. Salawat Nabi di tahiyat akhir atau tahiyat awal, hukumnya apa, wajib? Karena kita salatkan mengikut salatnya Nabi, jadi saya berpikir apakah Nabi bersalawat untuk dirinya di dalam salatnya? Nah, ya, Nabi yang mengajarkannya. Adapun salawat kepada Nabi di tasyahud pertama, wallahu a'lam bishawab, ya, hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Adapun bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir, maka hukumnya wajib. Ya, dan konteks tasyahud, jika saya tidak salah ingat, ada 6 atau 7 konteks, ya. Dari 6 dan 7 konteks yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, tidak ada satu pun yang ada konteks sayyidina di dalamnya. Adapun mengucapkan sayyidina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar tasyahud yang di luar salat, maka itu tidak mengapa. Namun dalam tasyahud salat tidak boleh menambahkan konteks yang tidak ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Masih? Habis. Baik, kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.